Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab dari kitab Tauhid, babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah, yaitu bersabar terhadap takdir Allah azza wa jal. Pada kesempatan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah sampai pada hadis Anas ibni Malik. Kita selesaikan hadis Anas ibni Malik yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Tauhid. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallah bi 'abdihi al khaira, apabila Allah menghendaki kepada hamba-Nya dengan suatu kebaikan. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu kebaikan, ajjalalahu bil uqubati fid dunya, maka Allah Ta'ala segerakan balasan dosanya di dunia. Allah segerakan balasan perbuatan dosanya di dunia. Barakallahu fik. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambih. Dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya dengan kejelekan, amsaka anhu bi dzambih, Allah tahan balasan dosanya di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga Allah sempurnakan balasannya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Hadis akhrajahu Tirmidzi fi Zuhd wa qala Syekh Albani rahimahullah hadis sahih. Disahihkan dalam as-sahihahnya nomor 1220. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas kalimat poin apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, Allah segerakan balasannya, yakni balasan dosanya di dunia. Barakallahu fik. Nah sekarang kalimat poin kedua. Poin kedua dari ucapan beliau, na'am wa idza arada, dan apabila Allah menghendaki bi'abdihi syarra, kepada hambanya dengan kejelekan, amsaka anhu bidanbih, Allah tahan bagi hamba balasan dosanya. Ayat yang dimaksud amsaka anhu taraka ukubah, Allah biarkan tidak dibalas di dunia. Barakallahu fik. Allah biarkan dia berbuat dosa dan maksiat dan tidak dibalas di dunia. Itu tanda orang tersebut dikehendaki jadi orang jelek. Wal imsaku fi'lun min af'alillah. Al-imsak menahan. Kalimat menahan dalam hadis ini termasuk diantara fi'lun min af'alillah, perbuatan dari perbuatan Allah. Walaysa maknahu ta'tilullah anil fi'l, bukan maknanya Allah mengosongkan dari melakukan balasan. Tidak. Bukan maknanya mengosongkan dari membalas, tetapi menahan. Bal huwa lam yazal wala yazal fa'alan lima yurid. Bahkan Allah terus menerus, lam yazal terus menerus, wala yazal dan terus akan menerus, fa'alan lima yurid, berbuat apa yang dikehendaki. Barakallahu fik. Semua ada hikmah. Semua di balik itu ada hikmah. Sehingga jangan sampai orang yang berbuat dosa merasa aman. Bahkan dia harus takut. Ketika semakin dimudahkan berbuat dosa, semakin dimudahkan dunianya. Itu adalah istidraj. Innama numli lahum liyasjadu isma. Dalam surat Ali Imran Allah ingatkan bagi para pendosa, orang-orang yang maksiat kepada Allah tapi disukseskan dunianya. Apa tujuannya? Innama numli lahum liyasdadu isma. Tidak lain, kata Allah, kami penuhi untuk mereka di dunia. Apa yang dia inginkan dipenuhi. Tapi maksudnya adalah liyasdadu isma, supaya mereka terus menambah dosa dan dosa. Liyasdadu isma, supaya mereka menambah dosa demi dosa demi dosa. Setelah itu walahum adabun muhin, dan untuk mereka nanti adab yang menghinakan. Ali Imran 178. Jadi belum tentu orang yang sukses dunianya Barakallahu fikum, itu alamat orang baik. Belum tentu. Apalagi kalau dia semakin sukses dunianya, semakin banyak pendosanya. Itu alamatus syar. Barakallahu fik. Lakin yumsiku anil fi'li fi syai'in ma li hikmatin balighah. Namun kata Syekh, Allah tidaklah menahan suatu perbuatan pada sesuatu perkara ma li hikmatin balighah. Tidak lain ada hikmah yang sangat dalam yang tahu hanya Allah di balik itu semua. Fa fi'luhu hikmatun wa imsakuhu hikmatun. Perbuatan Allah dengan memberikan ujian, balasan bagi pelaku dosa di dunia ada hikmah. Dan Allah menahan bagi para pelaku dosa tidak diberikan balasan di dunia ada hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga ma'asyiral muslimin, seorang yang dia terus-menerus bermaksiat, menyelisih perintah Allah, menyelisih Rasul, terus diberi nikmat, diberi kesehatan pada jasadnya, tidak diberi sakit. Ini kata Syekh Saleh Fauzan, justru hadihi alamatus syarr. Justru itu tanda jelek bagi dia. Tanda-tanda kejelekan bagi hamba tersebut min ajli antabqa alaih zunubah. Kata Syekh Saleh Fauzan, tujuannya apa? Agar dia tetap di atas dosanya. Saya berbuat dosa aman-aman saja kok. Nah, orang seperti ini akan terus di atas dosanya. Merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Sehingga seorang mukmin, barakallahu fikum, harus mengerti bimbingan beliau ini. Nah, ketika orang itu ditahan, tidak disiksa, dibalas di dunia akibat dosanya, ternyata apa? Beliau mengatakan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga balasannya ayuwafihillahu bih ayujazihi bihi yaumal qiyamah. Yujazihi, dia akan dibalas dengan perbuatan dosa-dosanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tidak selamat di dunia, dia akan terancam di akhirat. Wa huwa alladhi yaqumu fihi an-nas min kuburihim lillahi rabbil alamin. Itulah hari kiamat. Hari di saat yaqumu fihi an-nas, bangkitnya manusia-manusia min kuburihim, dari kuburan mereka. Dari alam kubur mereka dibangkitkan. Lillahi rabbil alamin, untuk menghadap Allah rabbul alamin, untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Barakallahu fik. Di sini saya ingin memberikan tanbih, yaumal qiyamah, hamba tersebut akan dibalas pada hari kiamat. Kenapa dikatakan yaumul qiyamah? Wasumiya biyaumil qiyamah li salasati asbab. Dinamakan hari kiamat karena ada tiga sebab. Kiamat dikatakan kiamat karena memiliki salasatu asbab. Yang pertama, qiyamun nas min kuburihim. Karena manusia akan bangkit dari kuburan mereka. Qiyam, bangkit. tegak. Manusia akan qiyam, berdiri, bangkit dari kubur. Setelah Allah matikan mereka di alam barzakh menunggu hari kiamat. Nah, saat datang hari kiamat, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal kiamati tub'atsun. Kemudian kalian wahai manusia pasti mati. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat tub'atsun, dibangkitkan. Bangkitnya mereka, tegaknya mereka dari alam barzah dikatakan yaumul qiyamah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat ke-6. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yauma yakumun nas, pada hari kiamat yakumun nas, akan bangkit. Bangkit dari kubur para manusia itu li rabbil alamin, untuk menghadap Rabbul alamin Allah azza wajalla. Maka dikatakan yaumul qiyamah, bangkitnya manusia dari kubur. Yang kedua, dikatakan qiyamus sa'ah yaumul qiyamah qiyamul ashhad. Qiyam, bangkitnya manusia, tegaknya manusia, al-ashhad, pada hari al-ashhad, persaksian. Seperti dalam surat Ghafir 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Dalam surat Ghafir ayat ke-51, Allah berfirman, sesungguhnya kami pasti, inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti, pakai nun taukid, lamnya taukid, sesungguhnya kami pasti sungguh akan menolong. Siapa yang akan Allah tolong? Rusulana, para rasul kami. Waladina amanu, dan orang yang beriman kepada Allah, kepada rasul, akan ditolong. Kapan? Fil hayatid dunya, di saat hidup di dunia. Selama orang tersebut mengikuti dakwatul rasul sebagai seorang mukmin, akan ditolong. Fil hayatid dunya. Yang kedua, wa yauma yakumul ashhad, dan pada hari saat dibangkitkan al-ashhad, para saksi-saksi. Maka pada hari kiamat al-waznu yawma idinil haq, timbangan itu benar. Falanas'alanna alladhina ursilu ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Dalam surat Al-A'raf, pasti kami akan tanya para rasul yang telah kami utus dan orang-orang yang telah mendapatkan para rasul. Falanaqussanna alaihim biilmin, lalu kami akan ceritakan dengan dasar ilmu. Barakallahu fik. Kami akan ceritakan kisah manusia, bagaimana mereka dalam menerima dakwahnya rasul, siapa yang menentang, siapa yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, yang taat dan tunduk kepada rasul, pada hari itu ditolong oleh Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Maka dikatakan yaumu qiyamah, karena yaqumul ashhad. Yang ketiga, dikatakan yaumul qiyamah dikarenakan qiyamul adl. Qiyam al-adl, akan ditegakkan keadilan. Akan ditegakkan keadilan-keadilan. Tayyib. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Wa nadha'ul mawazin, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan. Al-qista yang adil. Timbangan yang paling adil timbangannya Allah. Alaisallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Sehingga timbangannya pun adil. Kapan? Liyaumil qiyamah. Pada hari kiamat. Hari kiamat nanti seorang hamba, barakallahu fikum, akan mendapatkan segala jenis keadilan. Yang di dunia didolimi orang, nanti di hari kiamat akan mendapatkan keadilan. Yang di dunia dia disakiti, didolimi, tidak mampu membalas, pada hari itu Allah memberi kesempatan untuk membalas. Maka oleh karena itu, atadri manil muflis, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Al-muflis, kata sahabat, wala dirhama wala dinaro. Muflis di tengah kami orang yang tidak punya dinar wala dirham. Al-muflis, orang yang muflis, pailit, orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat membawa amal saleh, ternyata dia telah dzalama hadza wa syatama hadza wa dzaraba hadza wa qadafa hadza wa akhadha mal hadza. Di satu sisi dia telah banyak melakukan kezaliman, membunuh fulan, memukul fulan, menuduh zina fulan, mengambil harta fulan. Sehingga di situ orang-orang yang terzalimi diberi kesempatan oleh Allah meminta keadilan. Diambillah kebaikannya untuk orang yang dizalim. Al-muhim dikatakan yaumul qiyamah karena ditegakkan qiyamul adl, ditegakkan keadilan. Itulah tiga sebab kata Syekh kenapa dikatakan yaumul qiyamah. Wal hardu, nah sekarang kembali kepada hadis. Adapun tujuan Asy-Syaikh rahimahullah min siyakil muallif li hadzal hadis, apa tujuannya Syekhul Islam membawakan hadis Anas dalam bab ini? Tujuannya ialah tasliyatul insan idza usiba bil masa'ib li alla yajza'a. Tujuannya kata Syekh, karena pembahasannya bab sabar menghadapi takdir yang tidak mengenakan, maka dibawakan hadis ini mengandung maksud apa itu tasliyah sebagai hiburan. Tasliyah sebagai hiburan bagi seorang muslim idza usiba bil masa'ib, manakala ditimpa musibah-musibah, fala yadza'u, jangan dia berkeluh kesah. Karena sifat manusia itu jazu', khuliqal insan hanu'a, idza massahu syarru jazu'a, adalah manusia diciptakan dalam berkeluh kesah. Kalau ditimpa kejelekan, jazu', dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khair manu'a, kalau diberi kebaikan menolak kebaikan, menolak beribadah kepada Allah. Ilal musallin, kecuali orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim daimun, orang yang salatnya terus-menerus. Jadi sebagai hiburan, barakallahu fikum, jangan mudah berkeluh kesah. Kenapa? Ketika dia diberi musibah-musibah, semoga ini sebagai penghapus dosanya. Dosa diazab di dunia lebih ringan daripada diazab akhirat, sehingga terhibur. Fa inna dzalik qad yakunu khaira. Karena kadang hal itu menjadi kebaikan. Iya. Diberi musibah kadang jadi baik. Kadang kita menyangka hal itu jelek. Allah ingatkan, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dalam surat Al-Baqarah, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu kebaikan. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu mencintai suatu perkara, tetapi itu menjadi kejelekan buat kalian. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Jadi, manakala datang musibah, maka dia jangan berkeluh kesah, bahkan bisa jadi itu jadi kebaikannya. Semakin bersabar, semakin dihapus dosanya. Juga yang menjadikan hiburan bagi dia dengan hadis ini, wa adabud dunya ahwan min adabil akhirah. Balasan dunia itu lebih ringan daripada balasan akhirat. Balasan di akhirat itu asyaddu wa abqa, lebih ngeri dan lebih kekal. Bukan sehari dua hari, sekian tahun, sekian ratus tahun. Iya, 70 tahun. Lama. Umur kita saja mungkin antara 70-60 tahun. Bagaimana kalau dia terjatuh, tersungkur ke dalam neraka, perjalanannya 70 tahun baru nyampe? Bukan itu lebih mengerikan? Sehingga itu menghibur bagi seorang mukmin. Nah, karena itulah fayahmadullaha, dia pun memuji Allah. Kenapa? Anahu lam yu'akhir uqubatahu ilal akhirah. Di mana tidak diakhirkan oleh Allah balasannya di akhirat. Barakallahu fikum. Wa ala fardin ana ahadan lam yati bi khati'atin wa asabathu musibah. Fanaqulu lahu inna hadha min babi imtihan. Wa ala fardin, dan atas kewajiban seorang mukmin juga, apabila seorang lam yati bi khati'ah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Taruhlah dia tidak melakukan satu kesalahan. Wa sobathu musibah, tapi datang musibah. Fanaqulu lahu, kami katakan, saya orang baik-baik kok, ujiannya tidak sepi. Terus ada saja ujian, musibah-musibah menimpa saya, anak saya, istri saya, mertua saya, ibu saya. Terus demikian. Kami katakan, kata Syekh, inna hadza min babi imtihan. Ini dari sisi ujian. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi ujian. Imtihanul insan ala sabr, ujian seorang muslim di dalam menjalankan sabar. Alif lam mim, ahasiban nas ayut raku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira setelah mengatakan kami beriman, kami beriman, dibiarkan oleh Allah tidak diuji? Sekedar kita mengaku mukmin saja akan datang apa? Ujian. Ujian dalam kesabaran memegang Islam. Para sahabat awal, sabiqunal awwalun, hanya sebab mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disiksa, dibunuh. Bayangkan, ujian sedemikian ngerinya, dipanggang, ditarik empat kuda, hanya sebab mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Bukan mereka berbuat kesalahan, bukan mereka berbuat dosa, cuman diuji oleh Allah. Sama orang bicara kami beriman boleh, namun kata Allah fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan adanya ujian maka akan diketahui siapa yang dia itu jujur ucapannya dan siapa yang dusta ucapannya. Jadi untuk mengetahui kadar kejujuran, kesabaran seorang hamba, akan datang ujian. Tidak cukup, saya muslim, saya salafi. Tidak cukup, akan diuji kesalafian Anda. Apa ujiannya? Hizbiyah. Kalau Anda seorang salafiyyin, mengikut jejak para salafus saleh, ikuti mereka. Tidak larut dengan hizbiyah-hizbiyah. Itu ujian. Entah hizbiyah-hizbiyah yang berbentuk besar ataupun kecil, pribadi atau kelompok. Dia betul-betul murni mengikuti ulama para salaf. Ujian. Kalau sekedar bicara boleh, tapi akan datang ujian. Afitnah. Makanya dikatakan ad-dunya darul bala. Selama kita masih di dunia akan datang ujian. Barakallahu fikum. Jadi bukan karena dosanya kadang, untuk menguji kadar sabarnya. Wa raf'i darajatihi bihtisabil ajr, atau yang kedua, orang itu tidak berbuat satu kesalahan tapi diuji untuk menguji kesabarannya. Dan yang kedua kata Syekh, raf'id darajatih, untuk mengangkat derajatnya. Bihtisabil ajr, dengan mengharapkan pahala. Karena di balik ujian dia mengharap pahala, pahalanya sangat besar. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tidak lain akan memenuhi balasan orang-orang yang sabar bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Berarti pahala orang yang sabar bi ghairi hisab sangat banyak. Sehingga ketika datang suatu ujian, walaupun Anda orang baik-baik, tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, sadarlah di balik itu ada hal yang akan mengangkat derajat. Wa inna barakallahu fik lakin la yajuzu lil insani, namun kata Syekh tidak boleh bagi seorang idza usiba bi musibah, apabila ditimpa satu musibah, wa huwa yara anahu lam yukhti ayakul ana lam ukhti. Tidak boleh seorang mengatakan ketika ditimpa suatu musibah, wahuwa yara, dan dia melihat bahwa dirinya tidak berbuat kesalahan. Tidak berbuat kesalahan kok datang musibah. Tidak boleh dia mengatakan ana lam ukhti, saya tidak berbuat kesalahan. Fahadihi tazkiyah. Kalau dia mengatakan saya tidak berbuat kesalahan, kok datang musibah, hadihi tazkiyah, ini rekomendasi untuk dirinya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merekomendasi atas diri-diri kalian, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Kullu bani Adam khata'un, Semua anak Adam itu pasti berbuat kesalahan, tidak luput dari suatu kesalahan. Wa akharul khata'in tawabun, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan yang tobat. Dia mengatakan, saya tidak berbuat dosa kok datang musibah ya, saya baik-baik kok dapat musibah. Ini tazkiyah namanya. Maka tidak boleh. Tayyib. Falau faradna anna ahadan lam yusib danban wa usiba mi musibah, fa in hadil musibah la talaqa danban tukaffiruhu lakinnaha talaqa qalban tumahhisuhu. Kalaulah seandainya ada seorang lam yusib danba, tidak terjatuh satu dosa, tapi apa? Usibah bi musibah, ditimpa satu musibah. Dia tidak terjatuh satu dosa kok datang musibah. Fa in hadhil musibah la talaqad dhanban tukaffiruh. Ini musibah ini tidaklah menimpa karena dosanya, yang akan menghapus dosanya. Lakinnahu talaqa qalban tumahhisuhu. Tetapi musibah yang menusul menimpa kepada dia adalah tumahhisuhu, yang akan membersihkan hatinya. Hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Kadang orang ada ketidakikhlasan, yang tahu dia dengan Allah saja, itu dosa. Sehingga dengan musibah tadi jadi bersih, hatinya jadi bersih, barakallahu fik, bukan karena dosanya. Fayabtaliyallahul insan bil masaib liyandur hal yasbir aula. Sehingga kesimpulannya, seorang diuji oleh Allah dengan musibah-musibah untuk Allah melihat sabar atau tidak, jujur atau tidak. Walihada akhsyannas, oleh karena itu orang yang paling takut kepada Allah azza wajal, wa atqahum, orang yang paling bertakwa, siapa itu? Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fik, yu'aku kama yu'aku rajulan minna. Beliau Nabi, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang terbaik, manusia terbaik, ternyata apa? Ditimpa dengan demam dua kali lipat saat sakaratul maut. Nah, orang baik, tapi saat merasakan demam, saat datangnya sakaratul maut, yu'ak, ditimpa demam dua kali lipat. Kenapa? Diriwayatkan dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Ibnu Mas'ud, dakhaltu ala nabi, saya masuk ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, beliau dalam kondisi demam saat sakaratul maut, malahan sakit. Fakultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida, wahai Rasul, Anda ditimpa demam yang sangat luar biasa. Qala ajal, tentu saja, inni u'ak kama yu'aku rajulan minkum, saya ditimpa demam saat sakaratul maut itu seperti dua orang diantara kalian. Perbandingannya dua orang dari kalian untuk saya seorang, luar biasa. Wa'kan syadida, demam yang luar biasa, sampai pingsan beliau. Pingsan, bangun, pingsan, bangun. Saat terbangun, dia mengatakan, la'anallah al-yahud wa nasoro, Allah melaknat Yahudi dan Nasoro, itakhadu kubura anbiya'ihi masajid, yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Terpingsan lagi. Oleh Aisyah ditutup dengan kain. Tersadar lagi. Hakada. Maka Abdullah bin Mas'ud memberanikan bertanya. Dan beliau mengatakan, "Ana dzalik ajroin." Saya mendapatkan demam dua kali lipat ini karena hal itu ada dua kali pahala. Untuk kamu berdua, untuk saya seorang. Dua kali pahalanya. Apakah Nabi orang berbuat dosa? Apakah Nabi berbuat kesalahan? Dia maksum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut, orang yang dicintai oleh Allah. Khalilullah. Lihat. Jadi kadzalik, lalu beliau pun menghibur. Kadzalik, demikian pula wahai Ibnu Mas'ud, ma min muslimin yusibu, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu adza, sesuatu yang menyakitkan, gangguan pada badannya, fisiknya. Wa syaukah fama fauqaha, duri atau lebih dari itu. Duri kecil. Yang lebih dari duri apa? Mungkin kena pedang, kena pisau. Barakallahu fikum. Illa kafarallahu biha sayyi'ah. Itu sebagai penghapus kejelekan-kejelekannya. Wa khuttat anhu dunubah. Itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Kama takhutta sajarah warokoha. Seperti daun yang rontok, apanya? Pohon yang rontok daun-daunnya. Dihapus seperti itu, bersih. Itu orang muslim. Jadi jangan heran kalau orang kafir kok sehat terus. Tidak usah heran. Memang untuk semakin banyak berbuat dosa. Kalau Anda seorang muslim, kadang sehat, kadang sakit, kadang fakir, kadang sukses, namanya manusia. Ujian. Maka jangan sampai lupa. Kalau itu sakit pada jasad, penghapus dosa, dan itu mengangkat kebaikan antum, sekalipun antum tidak berbuat satu dosa. Barakallahu fikum. Wadhalika liyanala a'la darajati sabar. Nabi ditimpa sakit demam saat sakaratul maut dua kali lipat dibandingkan manusia biasa. Yang demikian itu kata Syekh, liyanala a'la darajati sabr, supaya memperoleh tingkatan-tingkatan tertinggi dari sabar. Fayanalu martabata sabirin, sehingga dia memperoleh tingkatan orang-orang sabar. Ala a'la wujuhiha, pada sisi yang paling tinggi dari tingkatan sabar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah Allah. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersikap sabar seperti sabarnya para ulul azm. Karena sabar itu perintah Allah, beliau pun menjalankan perintah Allah. Bukan hanya perintah Allah, Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sabar-sabar. Beliau pun mempraktikkannya. Kadang kita menyuruh orang lain sabar-sabar-sabar. Tapi giliran kita diuji, kadang kita tidak mampu mempraktikkan apa ini? Kesabaran pada diri kita. Barakallahu fikum. Itulah beliau teladan terbaik. Terusnya, walidzalik suddida alaihi salatu wassalam indan naz'i. Oleh karena itu, beliau suddida, diberatkan. Diberikan rasa berat yang lebih. Kapan? Indan naz'a, saat sakaratul maut. Innalil maut sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya bagi kematian itu sakarat, ada rasa sakit. Lihat, sakarat, ada rasa sakit. Wa ma hadhihi siddah, walaupun dalam kondisi demikian dua kali lipat dibandingkan manusia biasa sakitnya, demamnya, namun kana sabitul qalbi, Nabi orang yang kokoh hatinya, kokoh menghadapi sakaratul maut walaupun dua kali lipatnya dibandingkan manusia biasa. Wa dakhala alaihi Abdurrahman, bahkan lihat kesabaran beliau walaupun dalam kondisi sakit menahan sakaratul maut, masuk kepada dia Abdurrahman ibni Auf, Abdurrahman bin Abi Bakar, wa huwa yastak, sambil memakai siwak. Abdurrahman ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, saudaranya, wajar beliau masuk ke tempatnya Aisyah menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastak, tapi masuk sambil pakai siwak. Siwak itu kayu untuk membersihkan gigi, kayu arok namanya. Fa amadda basarah, begitu Abdurrahman masuk ke kamarnya beliau, dia melihat Abdurrahman pakai siwak, amadda basarah, pandangan mata ditujukan kepada Abdurrahman, yang duru ilaih. Wa arafat Aisyah, Aisyah paham maksudnya apa, Nabi kepengin pakai siwak juga, beliau kepengin memakai siwak juga. Arafat Aisyah, Aisyah paham, anahu yuridu siwak, faqalat akhuduhu lak, wahai Nabi, saya ambilkan siwak untuk anda. Fa asyara bi ra'sihi, na'am, Nabi pun mengisyaratkan dengan kepalanya, menganggukkan dengan kepalanya, na'am, iya. Fa akhadat as-siwak, fa qaddamtahu wa alantahu li rasul, oleh Aisyah diambil siwak, digigit ujungnya dan dilunakkan. Antum tahu sikat gigi? Nah, itu bagian atasnya dibikin lunak supaya untuk bersiwak. Kemudian wa atathu iyah, oleh Aisyah diberikan kepada Nabi, fastanna bihi, beliau mulai menggerakkan siwaknya. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, ma raaituhu istanna istinanan ahsan minhu, saya belum pernah melihat bersiwak sebagus itu. Subarafa'a yadahu, lalu diangkat tangannya seraya berkata, firrafikil a'la, di tempat yang tinggi. Dia memilih kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah saat sakaratul maut beliau. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.